Hari ini marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah beserta dengan nomor urut 37 seluruh Nabi Muhammad. Festival Al-Banjari di ulang tahun Al-Muhibbin, marilah kita bersolawat untuk mengharap syafaat kelak di hari kiamat. Festival Al-Banjari di ulang tahun Al-Muhibbin, marilah kita bersolawat untuk mengharap syafaat kelak di hari kiamat. Assalamualaikum ya ya Rasulullah, maulidil hadi qata'atil akwan, bi maulidil hadi qata'atil akwan. Ya bahjatan dunia ya nafhatar rahman, ya bahjatan dunia ya nafhatar rahman. Di maulidil hadi qada'atil akwan, di maulidil hadi qada'atil akwan. Ya bangjatan dunia ya nafhatar rahman, ya bangjatan dunia ya nafhatar rahman. Oh ya ba'athar rahman, ya kashifal ghumman, ya ba'athar rahman, ya kashifal ghumman, ya ba'athar rahman, ya kashifal ghumman, ya ba'athar rahman, ya kashifal ghumman. Tamman bikan ni'man ya minnatan dayan, tamman bikan ni'man ya minnatan dayan, dayan. Bi maulidil hadi qata'atil akwan, bi maulidil hadi qata'atil akwan. Ya bahjatan dunia ya nafhatar rahman, ya صاحب الخيرات، يا سيدة سادات يا صاحب الآيات يا نسخة الفرقان قد جئت بالآيات يا نسخة الفرقان يا نسخة الفرقان لمولد الهادي قد ضاءت الأكوان لمولد الهادي قد ضاءت الأكوان يا بهجة الدنيا